Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadiyi hadiy muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tapi masih terkait dengan athar dari Hudzaifah ibnul Yaman. Ya ma'asyarul qurra istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Wahai sekalian para qurra, sebutan untuk para ulama di masa tersebut dan juga untuk para thullabul ilm, istiqomahlah kalian. Maka sungguh jika kalian istiqomah lurus, kalian telah mendahului dengan sangat jauhnya, berada di depan. Dan jika kalian mengambil jalan ke kanan ataupun ke kiri, maka sungguh kalian tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Dan ini merupakan bentuk daripada dalamnya fikih sahabat, terkhusus Hudzaifah ibn al-Yaman, di mana para ulama dan para thullabul ilm, para penuntut ilmu, mereka adalah marja bagi umat, tempat rujukan umat. Apabila mereka bersatu, istiqomah di atas satu jalan, maka umat pun akan bersatu dan kuat, akan tercipta jamaah, persatuan kaum muslimin. Dan di saat mereka tercerai-berai, terpecah-pecah, memiliki sekian banyak pendapat-pendapat yang beragam, manusia pun akan bingung kepada siapa mereka harus mengikuti dari ucapan-ucapan tersebut, arahan-arahan yang bercabang-cabang dari para penuntut ilmunya dan dari para ulamanya, maka akan melemahkan daripada persatuan umat, akan membawa kepada kelemahan. Sedangkan wasilah untuk menyatukan umat adalah tamassuk bihablillahi jami'an, berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Tamassuk bisunnah, istiqamah 'alaiha, berpegang teguh dengan sunnah, istiqamah di atasnya. Tidak ada jalan persatuan yang hakiki kecuali dengan itu. Bukan persatuan ala hizbiyyin, mereka mengajak kepada persatuan dengan mempertahankan perselisihan. Artinya, mari kita bersatu pada perkara-perkara yang kita sepakati saja, dan kita saling memberikan udur-udur pada perkara yang kita tidak sepakati. Mengajak kepada perpecahan, bukan persatuan, tetapi dibungkus dengan kalimat persatuan. Dengan itu maka bagaimana akan turun pertolongan Allah Azza wa Jal di saat kemudian kaum muslimin bersatu di atas kebatilan. Kaum muslimin tidak lagi ada ingkarul mungkar terhadap sesama mereka, karena senantiasa mengedepankan i'tidar, ba'duna ba'dan fi makhtalafna, memberi uzur-uzur pada apa yang diperselisihkan. Tidak ada nasihat, tidak ada pelurusan, tidak ada peringatan kepada pelaku-pelaku kemungkaran. Maka itu merupakan hakikat daripada perpecahan, bukan persatuan. Adapun persatuan yang hakiki adalah at-tamassuku bisunnah wa bihadi Rasulillah wa ashabihil kiram, berpegang teguh dengan sunnah dan dengan bimbingan Rasul, dengan bimbingan para sahabat, bimbingan salafun salih. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Usy, wa kullu man ra'a tarikhal muslimin al-muta'akhir min thalathati qurun wajada annahuma qawiyya unasun illa bil istima' fi dinihim. Dan setiap orang yang melihat tarifnya kaum muslimin belakangan ini, mutaakhir min thalathat qurun, yakni setelah tiga generasi utama umat ini, dia akan dapati bahwasannya tidaklah kuat manusia, yakni kaum muslimin, kecuali dengan ijtima, dengan berpegang teguhnya mereka pada agama mereka. Wala da'ufu illa bitafarruq, dan tidaklah mereka lemah kecuali dengan sebab perpecahan. Tidaklah mereka kuat dan mampu untuk melakukan futuhat, penaklukan-penaklukan negeri-negeri kafir, sehingga kekuasaan muslimin membentang lebih dari sepertiga dunia di bawah satu panji khilafah. Itu disebabkan karena bersatunya mereka pada agama mereka. Dua negara adi kuasa, adi daya, superpowernya pada waktu itu, Romawi dan Persia, tunduk takluk di bawah telapak kaki kaum muslimin. Karena mereka bersatu, terjadi sinergi antara ulama dengan umaranya, dengan para khalifahnya. Para khalifah senantiasa meminta fatwa-fatwa, bimbingan dan rujukan kepada para ulama. Dan pasukan Islam, para mujahidin, mereka juga merupakan kumpulan daripada para ulama, para penuntut ilmu. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, dan dunia dijadikan tunduk, bertekuk lutut di hadapan mereka. Wa idza tafarraqu tasallata ahlul jahiliyah, dan jika mereka bercerai-berai, ahlul jahiliyah pun menguasai mereka. Wa agharru ba'dhum bi ba'd, dan menyerang mereka satu dengan yang lain. Wa akhadhu minal khilaf wal ijtihadat, dan mereka mengambil dari sebab perpecahan dan banyaknya sisi-sisi pandang yang beragam. Maknanya adalah perpecahan juga yang menyebabkan mereka berjalan di atas jalan-jalan sunnah jahiliyah yang beraneka ragam, mukhtalifah. Itu semua karena apa? Mereka mengambil jalan ke kanan dan ke kiri. Lidzalik kanat wasiat Hudzaifah wasiya 'azimah fi sanin manhaj alladhi ikhtassa bihi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dengan penjelasan ini tampak bahwasannya wasiat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu memang benar-benar wasiat yang sangat agung terkait dengan intisari manhaj. Itu merupakan khususiah daripada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merupakan satu keistimewaan yang ada pada mereka. Hudzaifah menyatakan, ya ma'syaral qurra istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Wahai ma'syarul qurra, para pembaca Al-Qur'an, para ulama, para thalabatul ilm, istiqamahlah kalian. Sungguh jika kalian istiqamah, kalian telah berada di tempat yang paling depan. Telah mendahului dengan pendahuluan yang jauh orang-orang yang hidup di masa kalian. Karena jalan yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla adalah jalan para sahabat. Jalan yang ditempuh oleh para sahabat itu adalah jalan yang paling dekat. Di saat kemudian seseorang mengikuti saja, sekedar mengikuti apa yang telah ditempuh oleh para sahabat tersebut setapak demi setapak. Jangan kemudian menggeser telapak kaki kita dari telapak kakinya para sahabat. Maka dengan itu kita telah menempuh satu perjalanan yang sangat jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menempuh sangat jauhnya, meninggalkan orang-orang yang di belakang kita. Ini berada di depan. Berada di jalannya para sahabat yang telah mendahului kita. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat kita menggeser sedikit saja ke arah kanan atau ke arah kiri di dalam beragama ini, ekstrim, ya, gulu dalam beragama, berlebih-lebihan, maka dia justru akan menempuh perjalanan yang sangat melelahkan dan sangat jauh sekali, tidak pernah sampai kepada tujuan. Menggeser ke kiri, ya, menelantarkan agama ini, tidak sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermudah-mudah dalam perkara agama, maka dia pun juga akan menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali. Tidak berada di belakang para sahabat Nabi. Sehingga dengan ini merupakan wasiat yang sangat agung dari apa yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Kita berjalan seperti langkah-langkah para sahabat menapaki agama ini. Yani sabaktum fil khair, sabaktum fid da'wah, sabaktum fit ta'thir. Yani kalian telah mendahului dalam kebaikan, dalam dakwah, dalam ta'thir, memberikan pengaruh, pengaruh-pengaruh yang positif, pengaruh-pengaruh yang baik terhadap umat. Fa in akhadhtum yaminan wa shimalan min jihati subuhat aw min jihati syahawat faqad dalaltum dalalan ba'ida. Tapi jika kalian justru mengambil arah kanan ataupun kiri dari subuhat-subuhat dan syahwat, bisa dimaknai yaminan ini cenderung kepada subuhat, simalan ini cenderung kepada syahwat. Bisa pula dimaknai seperti apa yang ana isyaratkan tadi. Ke arah kanan berarti ekstrim, ke arah kiri berarti mutamayyi. Dalam beragama, maka jalan yang ditempuh oleh para sahabat adalah jalan pertengahan antara ifrat wa tafrit, antara ghulu dan tamayyuh, antara ekstrim dengan lembek. Jika demikian, kalian mengambil jalan kanan ataupun kiri, menyimpang dari jalannya para sahabat Nabi, faqad dalaltum dalalan ba'ida, sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa idza dalla al-qurra wa dalla al-ulama wa dalla talabatul ilm wa dalla du'at fa innan nas min babi aula an yadillu. Apabila para pembaca Al-Qur'annya sudah sesat, para ulama-nya sudah sesat, para penuntut ilmunya juga sesat, para dai-dainya pun sesat, maka orang-orang lebih-lebih lagi manusia selain mereka, umat, mereka pun sesat. Wallahul musta'an. Dan jangan terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Justru banyaknya manusia berada di atas satu keyakinan butuh untuk kemudian kita waspada. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in tuti aktsar man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau ikuti mayoritas manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena miqyas wa miqdar, patokan dan ukuran dan standar kebenaran itu bukan mayoritas. Patokan standar kebenaran adalah jadi kita jangan kemudian bermudah-mudah untuk mengambil satu langkah sebelum kita mengetahui benar dalil permasalahan tersebut, dalil daripada satu permasalahan. Di saat satu daerah atau lingkup yang lebih luas, satu negara, di mana orang-orang yang berilmunya mereka tidak lagi bisa amanah terhadap apa yang ada pada diri mereka berupa ilmu, mereka justru menyembunyikan kebenaran, maka di saat itu umat berada dalam kebinasaan, dalam kesesatan. Wallahu musta'an. Dan sekali lagi mengingatkan kembali nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita penduduk negeri Indonesia dengan adanya dakwatus sunnah. Dengan adanya apa? Dakwatus sunnah. Dakwah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nikmat yang tidak Allah berikan kepada sembarang manusia. Tidak diberikan kepada sembarang negara. Negara yang berdampingan dengan kita, Malaysia, sulit dakwah di sana. Tidak ada dakwah ahli sunnah yang seperti di Indonesia ini, ya, mahat-mahat berceceran di mana-mana mahat-mahat ahli sunnah. Sedangkan di sana satu mahat saja tidak ada dari ahli sunnah. Dari ahli sunnah. Sehingga butuh untuk mendatangkan dai-dai dari negeri ini. Apalagi Singapura. Di sana hanya ada segelintir ikhwah. Tidak bisa berdakwah sama sekali. Sulit bagi mereka. Sedangkan di negeri ini, insyaallah, dakwah Ahlussunnah berkembang dengan pesat, alhamdulillah. Kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan beda antara dakwah Ahlussunnah dengan selain mereka, di saat kemudian kita memperingatkan umat, memperingatkan saudara-saudara kita dari mendatangi satu majelis, maka argumentasi kita adalah kebenaran dan al-haq. Argumentasi kita adalah dalil. Ayat Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan bahayanya tahazzub hizbiyah. Jangan sampai kemudian umat menyimpang daripada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan mengajak kepada bimbingan para ulama. Sedangkan hizbiyun mereka menghalangi dakwah kita, tidak boleh kita misalnya mengkaji kajian ini dan itu, atau mereka menghalangi manusia dari kajian-kajian kita dengan alasan apa? Jangan sampai orang-orang yang di bawah mereka berjalan keluar daripada keorganisasiannya, keluar daripada kelompoknya, takut untuk keluar atau takut daripada menerima al-haq. Dan mereka terang-terangan demikian, dikhawatirkan nanti akan berjalan tidak lagi sebagaimana organisasi yang mereka yakini mereka berada di dalamnya. Mengajak manusia juga bukan kepada menjalankan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, tetapi mengajak kepada organisasi, mengajak kepada kelompoknya. Memperingatkan manusia juga berdasarkan organisasi. Inilah hizbiyah. Hizbiyah dalam kata yang lain adalah al-wala wal-bara al-dayyin. Itulah hizbiyah. Wala bara, wala yakni loyalitas, dan bara yakni antipati yang sempit, didasarkan pada organisasi ataupun kelompok ataupun lembaga dakwah ataupun yayasan ataupun organisasi massa dan yang semisalnya, ataupun kepartaian, itu juga merupakan al-wala wal bara ad-dayyiq, dan itu adalah hizbiyah. Na'udzubillah. Sedangkan dakwah tu sunnah, dakwah mengajak umat manusia siapapun dia untuk senantiasa berpegang dengan Al-Quran dan sunnah bifahmi salaful ummah, tanpa terikat dengan berbagai macam organisasi-organisasi tertentu, tanpa terikat dengan berbagai macam kelompok-kelompok tertentu. Mengajak umat kepada al-islamus sahih wal aqidatus sahihah. Itu saja. Diterima walhamdulillah, tidak diterima maka hidayah memang di tangan Allah. Kewajiban kita hanya sekedar menyampaikan. Dakwatu sunnah bukan dakwah yang mengajak kepada banyak-banyakan pengikut, sehingga tidak takut kehilangan pengikut, karena memang bukan itu tujuannya. Di saat ada yang menyimpang, maka diperingatkan. Di saat dia membahayakan, maka ditahdzir. Kan begitu. Membahayakan daripada akidah dan keselamatan umat. Tidak kemudian, wah ini nanti kalau ditahdzir bakal mengurangi daripada jumlah, daripada ya kuantitas kita itu sudah sedikit, sudahlah enggak usah tahdziran. Tidak. Itu adalah manhaj kita, akidah kita, keyakinan kita. Justru dengan itu Islam menjadi kuat. Dan Allah mengendaki hal tersebut untuk senantiasa menyaring orang-orang yang benar-benar mukhlis di dalam dakwahnya. Memang sesuatu yang berat terkadang ya. kita merasakan bagaimana beratnya di saat orang-orang yang bersama dengan kita kemudian mereka mengambil jalan yang menyimpang. Itu sesuatu yang berat bagi kita. Kita hanya bisa menasihati dan menyampaikan, ya, mengingatkan. Tetapi di saat dia telah memilih jalannya, ya sudah. Al-haqqu ahaqqu ilaina. Kebenaran lebih kita cintai. Kita hanya bisa berdoa semoga dia dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla ke jalan yang benar. Begitu saja. Kita pernah mengalami kan di sini. Belum lama misalnya keadaan siapa? Iwan dengan istri beliau, Ummu Khalid. Ya. Akhirnya seperti apa keadaannya sekarang kita semua sudah mengetahuinya. Dan beliau mengambil jalannya sendiri. Nasihat tidak kurang-kurang. Kita datangi, juga kita panggil, kita ajak di rumah, kita ajak bicara baik-baik, kita tunjukkan nasihat-nasihat. Ya. Tidak hanya cukup anak, asatidah yang lainnya, Ustaz Rifai, Ustaz Huda, Ustaz Abu Zubair waktu itu masih ada, ya, ikut menasihati. Kita dudukkan bersama di rumah Dr. Puji. Kita kasih hujah-hujah bayan semuanya sudah lengkap kepada dia. Tetapi demikian tetap jalan yang dia tempuh. Dan dengan surat pernyataan mengundurkan diri dari kajian Ahlu Sunnah. Ya sudah. Ya. Maka itu semua merupakan jalan yang dia pilih. Entah apakah di balik itu ada unsur-unsur kepentingan-kepentingan duniawiyah, kita tidak mengetahuinya. Karena intinya daripada dakwah kita adalah berjalan di atas rel yang benar. Di saat kita melihat ada keganjilan, di saat kita melihat ada kemungkaran, ada penyimpangan, maka kita memberikan nasihat-nasihat. Cara belajar, cara berjalannya, ya, Yayasan Al-Qalam pada waktu itu sudah mulai agak sedikit menyimpang. Kita panggil, kita nasihati, kita luruskan, jangan ada ini, jangan ada itu, ya, jangan ada khilaf, apa ikhtilaf, jangan, dan sebagainya, kita arahkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengendaki hal yang lain. Dan ternyata memang sudah ada keterkaitan-keterkaitan dan hubungan-hubungan dengan orang-orang Hizbiyun, Sururiyun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukakan hakikat yang sebenarnya daripada keadaan seseorang. Kita tentunya sedih, ya. Orang-orang yang sebelumnya bersama kita duduk bersama dalam kajian, dalam ilmu, kemudian meninggalkan kita. Akan tetapi tidaklah kemudian hal tersebut menyebabkan kita meninggalkan al-haq dan prinsip manhaj dalam agama kita. Dan pembicaraan seperti ini jarang sekali kita sampaikan, seperti antum yang ketahui semua bahwasannya majelis-majelis kita adalah majelis-majelis ilmu. Ya. Jarang sekali anak berbicara seperti ini. Mungkin baru kali ini. Sebelumnya anak tidak pernah. Ya. Kecuali pas waktu memang dibutuhkan berbicara tersebut, pada saat memang dibutuhkan. Karena memang perkara tersebut hanya diberi sesuai dengan kapasitasnya di saat memang dibutuhkan, begitu saja. Adapun selain daripada waktu-waktu tersebut kita habiskan untuk mempelajari agama, mempelajari kitab-kitabnya para ulama, membaca daripada kitab-kitab mereka, nasihat untuk kita semua. Demikian pula di saat ini mungkin akan terjadi misalnya Allah menguji kembali kita dengan ujian fitnah. Nah, kita harus siap. Seperti yang diisyaratkan oleh Al-Ustaz Abu Said Hamzah kemarin. Ya, itu adalah isyarat dari beliau. Mungkin kita akan diuji kembali dengan suatu fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Walhamdulillah. Al-barakah ma'a kabirikum. Barakah itu bersama dengan orang-orang besar kalian, ulama besar kalian. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi masih hidup saat ini, dan itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya, usia beliau hampir 90 tahun. Usia beliau ini hampir 90 tahun. Ya tentunya beliau telah merasakan berbagai macam ya, perkara-perkara, fitnah demi fitnah. Sudah begitu sangat mutafannin dalam masalah-masalah tersebut, sangat kokoh mutamakin. Bukan berarti beliau tidak pernah salah dalam perkara-perkara yang lain, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki demikian pada orang-orang tertentu. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dalam bidangnya. Pada saat fitnah khalqil Quran, siapa ulama yang Allah Subhanahu wa taala angkat? Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bukan tidak ada ulama yang lainnya. Banyak ulama yang lainnya pada waktu itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala angkat Al-Imam Ahmad berbicara dalam masalah tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala padamkan api fitnah khalqul Quran dengan keberadaan Al-Imam Ahmad bin Hanbal menjadi rujukan. Setelah itu berbagai macam fitnah-fitnah mendera Ahlus Sunnah, dan Imam Ahmad senantiasa tampil di depan. Selesai fitnah khalqul Quran, kemudian fitnah lafziyah, fitnah waqfiyah, ya, lafzi bil Quran makhluk, kemudian aku tidak tahu apakah makhluk ataukah tidak, itu juga masih merupakan satu rututan. Maka yang dijadi rujukan adalah Imam Ahmad. Terus seperti itu. Fitnah Jahmiyah muncul. Sebelumnya itu sudah ada fitnah Jahmiyah. Itu juga Imam Ahmad yang berbicara, dan imam-imam yang lain dalam masalah ini. Taib, ikhwan fiddin azzakumullah. Yang inti dalam perkara ini, di saat kita memiliki rujukan ulama kibar, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Karena kedudukan ulama-ulama kibar di tengah-tengah umat ini sebagai pewaris para nabi, manhaj mereka adalah manhaj nubuwah, di atas manhaj kenabian. Bukan mereka para nabi, bukan, manhajnya adalah manhajnya para nabi. Mereka di sisi umat ini menjadi penerang dari berbagai macam kegelapan-kegelapan. Ya'rifuna al-fitan qabla maji'iha. Mereka bisa mengetahui fitnah sebelum datangnya. Melihat perkara-perkara yang terjadi langsung bisa mengetahui. Ini adalah fitnah, hati-hati, jangan kalian berpecah gara-gara permasalahan ini. Diperingatkan kita semua. Dan karena Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang senantiasa peduli terhadap keselamatan akidah, manhaj dan agama mereka, sehingga terjadi hal-hal seperti ini, ya. Nasihat-nasihat terkait dengan manhaj sering kita dengarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya membuat yakni fitnah demi fitnah tersebut sebagai alat saring untuk seseorang kemudian terlihat kekokohannya di atas manhaj. Di saat seseorang berjalan ke arah kanan, ekstrim, berlebihan, ya setiap perkara dikatakan ini haram, ini demikian, ini hizbi, ini bid'ah. Ya seperti Hajuri kemarin. Akhirnya mereka sendiri sekarang seperti apa keadaannya? Allahul musta'an. Bergabung dengan sururiyun, bergabung dengan halabiyun, dan bahkan mereka sendiri mengatakan sekarang semuanya ahlu sunnah. Orang-orang yang sebelumnya mereka perang luar biasa karena ekstrimnya mereka, sekarang yang mereka perangi hanya kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua mereka bersatu. Inna hadzal din yusrun wa ma ahadun yusadud din illa ghalaba. Agama ini mudah. Dan tidaklah seseorang berlebih-lebihan dalam perkara agama ini melainkan dia akan kalah. Itu buktinya. Pada saat itu ada seorang alim yang menyampaikan kepada anak waktu masih di Damat ya, bahwasanya orang-orang ini nantinya, ini fitnah hajuri waktu itu, akan berakhir ima mereka menjadi hizbi tersendiri, yakni menjadi hajuriyah, wa ima mereka akan bergabung dengan hizbi-hizbi yang lain. Itu kesudahan daripada orang yang menyimpang dan berlebihan dalam agama. Ima menjadi hizbi sendiri, muncul ya, fitnah hajawuroh itu, wa ima akan bergabung dengan fitnah-fitnah yang lain. Dan ternyata terjadi dua-duanya. Ada yang tetap ngangkang dengan hajurinya, ya, ada yang kemudian sudah mulai kendor dan bergabung dengan kelompok-kelompok yang ada. Allahul musta'an. Tabi ikhwan fiddin azzakumullah, ini sekedar nasihat dan tentunya mengingat kembali akan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Ya. Kita mungkin sebagian antum tidak paham sama sekali terhadap apa yang ana sampaikan ini. Akan tetapi inti daripada apa yang ingin ana sampaikan bahwasannya kehidupan ini adalah ujian dan terus akan bergulir seperti itu. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah asbiru. Kami jadikan sebagian kalian dengan yang lain sebagai ujian. Apakah kalian sanggup bersabar? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. Fitnah itu kalimat yang asal katanya dari futinati al-hadida binna. Apa namanya, besi itu difitnah dengan api. Maksudnya apa? Dibakar. Dibakar dengan api sampai kemudian karatnya itu hilang, menjadi bersih kembali. Nah, fitnah juga seperti itu. Di saat Ahlus Sunnah Salafiyun mereka sudah mulai berkembang banyak, kemudian di situ banyak orang-orang yang sebetulnya keberadaan mereka ini justru mengaco dakwah. Dan Allah tidak ridha terhadap hal-hal tersebut. Dia mizal khabitha minat tayyib. Allah ingin memisahkan yang jelek ini dari yang baik. Maka apa yang kemudian Allah lakukan? Allah berikan ujian. Dan lihat, pada setiap fitnah maka orang-orang yang bermasalah akan bermunculan. Dan mereka itu yang akan tersambar fitnah demi fitnah. Tersaring, tersaring, tersaring. Kemudian nanti berkembang lagi Ahlus Sunnah, Masya Allah. Akan disaring lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tersaring ini bukan kemudian keluar dari Islam, kafir, bukan. Mereka tersesat jalannya. Manhatnya tersat, menyimpang, itu saja, bukan keluar dari Islam. Mereka tidak lagi berada di atas jalur yang semestinya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru di saat munculnya berbagai macam fitnah-fitnah tersebut, ujian-ujian tersebut, ya, kita dahulu sempat kewalahan menghadapi beberapa ikhwah yang tasarufnya, tindakan-tindakannya dalam dakwah, Masya Allah, terlalu gegabah dan membuat onar dalam dakwah. Kemudian muncul fitnah ini, dia pun tersambar fitnah. Alhamdulillah, koordinasi daripada ikhwah Ngawi kemudian bisa, Masya Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyingkirkan mereka-mereka ini. Orang-orang yang justru jauh dari bimbingan, jauh daripada asatidz, yang kemudian mengandalkan berita-berita online, merasa dirinya seolah-olah menjadi ulama jarwat ta'dil, ya, mampu untuk bisa menyeleksi apa yang dia dapatkan dan dia terima dari subhat-subhat. Dia buka situs ini, situs itu, ya. Dia merasa mampu untuk bisa menyeleksi mana yang benar dan mana yang salah. Wallahul musta'an. Ibarat burung, ya. Dia semestinya terbang dan hinggap di dahan-dahan mencari buah-buahan yang ada di atas yang sangat nikmat, ya. Dia bisa mendapatkannya, ya, ini dalam artian dia menghadiri majelis-majelis ilmu yang jelas, manhajnya jelas, asatidahnya, ya, diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada dia. Bagikan burung-burung yang terbang mendapatkan buah-buahan, dia justru meninggalkan buah-buahan tersebut, kemudian dia turun ke masbalah-masbalah, tempat-tempat tong-tong sampah yang di situ ada berbagai macam kotoran-kotoran, ya, set, ulat, belatung dan yang semisalnya, yang kemudian dia pun tersambar oleh jerat-jerat jala dari para pemburu, tersambar berbagai macam syubhat. Ya. Dia meninggalkan majelis-majelis ilmu dan justru asik dengan media-media sosial, asik dengan internet yang di situ banyak sekali, ya, jala-jala. Jala-jala subhat. Ya, emang internet, namanya internet itu jala. Itu adalah perangkap. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau kemudian disebabkan karena hal tersebut, dia pun tersambar dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Merasa dirinya di atas hidayah. Padahal dia berada dalam sangkar yang sangat sempit. Allahul musta'an. Ya mungkin namanya sangkar, mungkin sangkarnya terbuat dari emas sehingga dia merasa masya Allah ini yang paling nikmat, paling bagus, padahal dia terkungkung. Allah musta'an. Terkungkung dalam hisbiyah. Baik. Jadi para ulama dan para thullabul ilm, para du'at ilallah, apabila mereka sesat, tentu orang-orang yang di bawahnya akan mengikuti kesesatan tersebut. Li'annahu innaman nas bi muqaddamihim wa biman yaqtaduna bihim. Karena orang-orang itu tergantung pada muqaddamnya, orang-orang yang di depan mereka, ya. Dengan siapa mereka berqutwah, dengan siapa mereka beriktida, dengan siapa mereka mengambil teladan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Takut dulu jika ada pertanyaan. Semoga